Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jal wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa sharal umuri muhdathatuhah, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian yang membahas tentang ahkamul wudu wa nawakiduh min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum wudu dan pembatal-pembatalnya yang diambil dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada pembahasan mukammilatil wudu, hal-hal yang diamalkan sebagai penyempurna di dalam ibadah wudu. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengkaji dan membahas terkait dengan permasalahan hukum tertib di dalam membasuh anggota wudu, dan bahwasanya yang rajih, yang benar dan yang kuat adalah wajibnya melakukan atau mengamalkan tertib di dalam membasuh anggota wudu. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam firman Allah Azza wa Jal surat Al-Maidah ayat yang ke-6: Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian juga diriwayatkan dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis terkait dengan amalan beliau di dalam praktek pelaksanaan ibadah wudu, yaitu dengan tertib. Kemudian bab yang berikutnya yang telah kita kaji dan kita bahas, yaitu hukum al-mualah di dalam ibadah wudu. Apa yang dimaksud dengan al-mualah? Al-mualah adalah membasuh anggota wudu dengan tanpa jeda atau tanpa berhenti, terus menerus berkelanjutan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya hukum ini dinukilkan dari kesepakatan ahlu ilm bahwasanya wajib untuk melaksanakan mualah, yaitu al-mualah yang sifatnya tidak memutus wudunya. Karena al-mualah telah dibagi oleh para ulama dengan dua bagian. Yang pertama adalah al-mualah yasirah, ya, atau tafriqun yasir, al-mualah kemudian dia jeda dengan jeda yang sangat pendek atau sangat sedikit, seperti seorang ketika berwudu dia menguap atau bersin atau dia batuk, nah, atau dia meletakkan kacamatanya. Yang seperti ini maka tidak memadaratkan wudunya dan mualahnya tetap sah. Adapun ketika terjadi tafriq kabir, terjadi perbedaan waktu yang sangat lama, yang jauh, maka ini diwajibkan untuk mengulangi wudunya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang selanjutnya masih terkait dengan mukammilatul wudu, yaitu bab yang berkaitan dengan sunnahnya mengulang wudu setiap kali sholat dan bolehnya sekali berwudu untuk sekian sholat. Babul wudu inda kulli sholatin wa wudu wahidin li kulli sholatin. Sunnahnya mengulang wudu setiap kali sholat dan bolehnya sekali berwudu untuk sekian kali sholat. Maka seorang muslim ketika dia telah berwudu, maka disunahkan baginya untuk mengulangi wudunya ketika dia hendak melaksanakan sholat yang berikutnya. Misalkan seorang sholat maghrib, kemudian dia selesai, lantas setelah itu ya, dia berada di tempat sholatnya, melanjutkan ibadah yang lainnya, baca Al-Quran atau mengkaji ilmu atau mengulangi ilmu, murajaah atau yang semisalnya, mencari hal-hal yang bermanfaat. Kemudian ketika telah ditegakkan sholat Isya, wudunya belum batal, wudunya belum batal, maka disunahkan baginya untuk mengulangi wudunya guna melaksanakan sholat Isya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis dari sahabat Anas ibni Malik. Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari, bahwasanya beliau menyebutkan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u likulli salatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu setiap kali hendak salat. Beliau berwudu setiap kali hendak salat. Dan ketika kita melihat rawi dari hadis ini adalah Anas ibni Malik. Beliau adalah seorang dari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pembantu yang membantu beliau dalam kesehariannya. Sehingga beliau sangat mengerti sekali keadaan Nabi SAW dalam kesehariannya, sehingga beliau menyebutkan bahwasanya Nabi setiap kali hendak sholat beliau berwudu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya Nabi SAW tidak batal wudunya. Kemudian dalam akhir hadis disebutkan ketika Anas bin Malik ditanyai oleh seorang sahabat yang bernama Amr bin Amir Al-Ansari, "Kaifa kuntum tasnaun?" Bagaimana dahulu kalian melakukan hal yang demikian? Ya, artinya ada sebagian sahabat yang merasa asing dengan perbuatan ini. "Qala yujzi'u ahaduna al-wudu ma lam yuhdith." Nah, sah bagi kita untuk salat dengan satu wudu selama kita tidak batal. Ya, dalam artian semua keadaan ini kedua-duanya adalah diperbolehkan. Dan juga diriwayatkan dari sahabat Abi Buraidah, dari sahabat Ibnu Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dari ayahnya, bahwasanya beliau menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salatin, falamma kana yaumul fathi shalla as-salawati bil wudu' wahidin, shalla as-salawati bi wudu'i wahidin, faqala lahu Umar, fa'alta shay'an lam takun taf'aluh, qala 'amdan fa'altuhu ya Umar. Kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggunakan satu kali wudunya untuk sekian salat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, dan juga ini sebagai pelengkapnya, beliau melaksanakan satu kali wudu untuk sekian kali salat ketika terjadi hari pembukaan kota Mekkah, Yaumul Fath. Maka beliau disebutkan melaksanakan sholat dalam satu hari dengan satu kali berwudu. Melaksanakan sholat dalam satu hari dengan satu kali berwudu. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau telah berbuat sesuatu yang tidak biasanya engkau lakukan, atau sebelumnya engkau tidak pernah melakukan ini. Ya, artinya menahan wudunya tetap sah dalam sekian salat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amdan fa'altuhu ya Umar." Sungguh aku melakukan ini dengan sengaja wahai Umar. Dengan tujuan untuk mengajarkan kepada umat kaum muslimin bahwasanya hal ini diperbolehkan. Nah, ketika di hari pembukaan kota Mekkah, maka Rasulullah dan para sahabatnya, mereka berada dalam kesibukan, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkan berhara-berhara yang berada di sekitar Ka'bah yang jumlahnya ratusan. Beliau bersihkan dengan para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, sehingga dalam kesehariannya beliau tidak, dalam sehari tersebut beliau tidak istirahat. Ya, berwudu, salat subuh, lanjutkan salat duhur, kemudian salat asr, sampai salat maghrib dan isya. Berkata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Istidhkar, yang maknanya, ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, maksud dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja melakukan hal tersebut guna mengajarkan sunnah-sunnahnya kepada umatnya. Dan beliau mengajarkan pula kepada umatnya agar memperbarui wudunya setiap kali hendak sholat. Maka hukumnya di sini adalah sunnah. Memperbarui wudu setiap kali sholat hukumnya adalah sunnah. Kemudian beliau menyebutkan, وَهَذَا الْأَمْرُ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ لَا خِلَافْ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيهِ. Perkara ini telah disepakati oleh para ulama al-fuqaha, dan mereka tidak berselisih pendapat dalamnya. Kemudian berkata Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, Al-Imam Ibn Qudamah menyebutkan, وَيَجُزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْوُدُوءِ مَا لَمْ يُحْدِثْ. Dan diperbolehkan untuk menunaikan salat dengan wudu yang sebelumnya dengan syarat wudunya tersebut belum batal. وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافْ. Dan kami di sini tidak mengetahui adanya perbedaan khilaf di antara al-fuqaha rahimahumullahu jami'an. Dan dinukilkan dalam beberapa kisah para ulama di dalam menerapkan hadis ini, di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam sirah beliau bahwasanya beliau melaksanakan salat subuh dengan menggunakan wudu salat isya'nya. Ya, beliau melaksanakan sholat subuh dengan menggunakan wudu dari sholat isya'nya. Nah, imam yang lainnya adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau pun sama. Ya, melaksanakan sholat subuh dengan wudu dari sholat isya'nya. Dan inilah kebiasaan dari para salafun salih rahimahumullahu jami'an, yang mereka mengisi dan menghidupkan malamnya penuh dengan ibadah. Menghidupkan malam dan mengisi malamnya dengan ibadah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu berupa salat, qiyamul lail, ataupun berupa qiraatul Quran, ataupun berupa talabul ilm, menuntut ilmu. Kemudian di sini faedah, Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang permasalahan, hal yajuzu lil muslim ayyatawadda li salatil asr wa yabqa ala hadzal wudu hatta salatil isya am hadza ghairu jaizin afiduna afadakumullah. Apakah diperbolehkan bagi seorang muslim yang berwudu dalam salat asr dan dia sengaja menahan wudunya agar tidak batal sampai di akhir salat isya, menahan wudunya dari salat asr, maghrib dan isya tidak batal, bagaimana hukumnya ini? Maka beliau menyebutkan, idza tawaddal insan wudu'an kamilan wa tatahhara taharatan kamilah fa innahu yajuzu lahu an yabqa 'ala alwudu' wa 'ala hadhihi at-taharati ma sya. Ketika seorang muslim dia telah berwudu dengan tahara yang sempurna, dengan tahara yang baik, maka boleh baginya untuk menahan agar tetap pada taharahnya, agar tetap pada kesuciannya. Boleh, diperbolehkan untuk menahannya. Karena larangan menahan dari membatalkan wudu itu hanya ada dalam sholat. Hanya ada dalam sholat. Ketika seorang dalam sholat dan dia merasakan hendak batal, baik dalam bentuk buang angin, ataupun dalam bentuk buang air kecil, buang air besar, atau pembatal-pembatal yang lainnya, maka disebutkan oleh Nabi SAW, la salata bihadratit ta'am wala wahuwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sah salat seorang ketika dia ya hendak salat kemudian dihidangkan kepadanya makanan. Yang kedua, ketika dia salat dan dia menahan al-akhbathan, pembatal-pembatal wudu. Terjadi khilaf di antara para ulama apakah yang dimaksud di sini tidak sempurna ataukah tidak sah sama sekali. Namun di sana juga terdapat perincian tentang keadaan-keadaannya. Namun seorang ketika dalam keadaan sholat, ketika dia sudah tidak mampu ya, atau dia hendak buang angin dan dia tahan, dan ketika ditahan tersebut memadaratkannya, maka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan sholatnya. Dia segera batalkan, dia ambil wudhunya. Nah, kata beliau di sini menyebutkan, memberikan faedah kepada kita bolehnya untuk menahan tahar tersebut ya, selama di luar sholat sampai sholat isya. Bahkan beliau menyebutkan boleh baginya dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya sekehendaknya. Wa ala hadhihi taharati ma syaa. Dia diperbolehkan untuk tetap berada atas taharah ini sekehendaknya. Wa yusalli biha ma syaa. Dan juga dia diperbolehkan untuk sholat apapun itu, minal faraid wan nawafil, dari sholat-sholat yang fardu maupun sholat yang sunnah. Madama lam yantaqid, selama wudu tersebut belum batal. Illa annahu yustahabbu lahu tajdidul wudu li kulli salatin. Namun ya, kata beliau hafizallahu taala, namun disunnahkan untuk memperbaharui wudunya setiap kali hendak salat. Setiap kali hendak salat, wallahu taala alam. Naam. Ini berkaitan dengan bab ini. Ya, bahwasanya sunnahnya mengulangi wudu setiap salat dan diperbolehkan untuk satu wudu dengan sekian kali salat. Dan ini pun yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah. Ini pun yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembahasan mukammilatil wudu, penyempurna, hal-hal yang diamalkan sebagai penyempurna di dalam ibadah wudu, yaitu yang berkaitan dengan permasalahan bab miqdarul ma' alladhi yatawadda'u bih, bab takaran atau ukuran air yang digunakan untuk berwudu. Ini dibahas oleh para ulama dan dimasukkan dalam pembahasan mukammilatil wudu, bahwasanya seorang ketika berwudu, ya, maka di sana ada takaran ukurannya, air yang digunakan, nah, di dalam syariat. Dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menggunakan air wudu adalah berjumlah sangat hemat. Berjumlah sangat hemat. Yang mencukupi untuk membasuh seluruh anggota wudunya dengan merata dan tidak berboros atau berlebih-lebihan. Nah, ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berwudu. Beliau menggunakan air yang jumlahnya sedikit, tidak sedikit, dengan jumlah yang hemat, nah, tidak boros, tidak berlebihan, dan jumlah tersebut telah mencukupi untuk membasuh seluruh anggota wudunya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya beliau menyebutkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad wa yatawaddha bil-muddi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan seukuran air satu sa'. Satu sa'. Yaitu apa? Satu sa' adalah sama dengan 4 mud. Berapa satu mud? Satu mud, mud adalah ukuran yang berjumlah seukuran kedua telapak tangan orang yang dewasa. Ini dihitung sebagai satu mud penuh. Ya, ketika seorang mengambil air dengan kedua telapak tangannya, ukuran orang yang dewasa, bukan anak kecil, maka jumlah tersebut dihitung sebagai satu mud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan satu sok. Satu sok yaitu 4 mud. Sampai ila khamsati amdad, sampai 5 mud, antara 4 sampai 5 mud. Dan kalau diperkirakan jumlahnya dengan bilangan air, satu mudnya ini kira-kira sekitar 600 mili. Satu mudnya ini kira-kira sekitar 600 mili. Mililiter. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan 4 mud sampai 5 mud yang berjumlah sekitar 3 liter kurang lebih. Ya, 2,5 liter sampai 3 liter. Nah. Ini mandinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yatawaddha bil mud, dan beliau berwudu dengan satu mud. Ya, satu mud beliau berwudu menggunakan air sebanyak kira-kira 600 mili. Ya, diperkirakan sekitar 600 mili. Nah, dalam riwayat yang lainnya disebutkan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddha bi thulutsai mud. Beliau berwudu dengan 2/3 mud. Berarti kurang dari 600 mili. Ya, diperkirakan sekitar 400 mili kurang. 2/3 mud. Ini dalam riwayat yang lainnya. Dan seluruhnya adalah hadis-hadis yang sahih, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Para ulama al-fuqaha rahimahumullahu jami'an, mereka menjelaskan dari hadis di atas bahwa berwudu dan mandi adalah menggunakan air yang secukupnya. Air yang secukupnya, tidak berlebihan. Nah, dan bahkan disunahkan untuk beriktida, menyesuaikan dengan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Mukbil rahimahullahu taala, beliau memberikan faedah terkait dengan ukuran air yang digunakan di dalam berwudu. Beliau menyebutkan miqdarul ma alladhi yatawadda bihi walau zada au naqasa la ba'sa bidzalik. Beliau menyebutkan ini adalah ukuran air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau memberikan catatan, ini adalah ukuran air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya ditambah atau dikurangi, ya, maka hal ini tidaklah mengapa. Hal ini tidaklah mengapa. Nah, karena ini yang pertama adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Adalah sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan dan menjelaskan tentang hadis ini, ajma'al muslimun ala anna al-ma' alladhi yujzi fil wudu'i wal ghusli ghair muqaddar. Kaum muslimin mereka telah bersepakat bahwa air yang digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi ya, maka ini tidak harus dengan ukuran tertentu, ya, tidak wajib dengan ukuran tertentu. Bal yakfi fihi al-qalil wal katsir, ya, bahkan diperbolehkan dia berwudu atau mandi dengan jumlah yang sedikit maupun yang banyak. Nah, selama apa? Selama idza wujida syartul ghusl wa huwa jarayanil ma'al a'dha, selama dia telah mencukupi, ya, mencukupi dari kebutuhan mandi atau wudunya dengan air yang mengalir dari anggota-anggota tersebut. Ya, ketika sudah mencukupi maka ini sudah cukup baginya. Nah, ketika kurang maka dia harus tambahkan. Nah. Dan juga dari bab ini kita bisa mengambil penjelasan tentang hal yang sebaliknya, yaitu larangan, ya, hal ini kan disunnahkan untuk menggunakan air yang secukupnya. Maka sebaliknya adalah larangan untuk berlebihan di dalam menggunakan air. Ya, larangan berlebihan dalam menggunakan air, baik digunakan untuk berwudu atau yang selainnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bisa'adin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melewati seorang sahabat yang bernama Sa'ad, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa yatawadda, beliau sedang berwudu, ya. Dan saat ini adalah salah satu dari sahabat yang diberikan janji al-jannah, janji al-jannah, yang diberikan janji oleh Allah dan Rasulnya dengan al-jannah. Faqala ma hadha as-sarf ya Sa'ad, ketika Nabi SAW melewati Sa'ad sedang berwudu maka beliau memberikan pertanyaan kepada Sa'ad, mubazir apa ini? Pemborosan apa ini yang kau gunakan dalam berwudu? Karena ketika itu Nabi SAW melihat Sa'ad berwudu dengan jumlah air yang berlebihan. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah SAW, afil wudu isaraf, afil wudu isarafun, apakah di dalam berwudu pun kita dilarang untuk berlebihan? Maka beliau menjawab, qala na'am, beliau menjawab, qala na'am, iya, di dalam wudu pun terdapat sarf, berlebihan, tidak boleh berlebihan. La tusrifu, janganlah kalian berlebihan berboros air, wa in kunta 'ala nahrin jarin, walaupun engkau sedang berada di tepi atau di sisi air sungai yang mengalir. Ya, kita dilarang untuk berlebihan menggunakan air, namun pergunakan dengan secukupnya. Dari hadis ini dijelaskan dengan sangat jelas kepada kita semua bahwasanya Nabi SAW memberikan peringatan kepada para kepada seorang sahabat yang melakukan kesalahan, dan beliau memberikan peringatan secara langsung. Ya, dan di sini beliau memberikan faedah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air yang merupakan di antara nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dan wajib kita jaga dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan hal ini pun berlaku kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Baik dalam berupa bentuk harta, atau keturunan atau yang lainnya, maka semua ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan tentang hadis ini. Beliau menyebutkan Walina'lam annal ikhtara min istikhdamil ma' fil wudu awil ghusli dakhilun fi qawlillahi ta'ala. Walina'lam annal ikhtara min istikhdamil ma' fil wudu'i awil ghusli dakhilun fi qawlillahi ta'ala wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan yang perlu kita ketahui bahwa terlalu banyak menggunakan air, ya, ikhtar min istikhdamil ma', terlalu banyak menggunakan air, baik di wudu ataupun selainnya, mandi, nah, mencuci, kemudian memasak, nah, kemudian membersihkan, sedang bersih-bersih atau yang selainnya, semua ini dakhilun fi qaulillahi ta'ala, hal ini semua termasuk, ya, di dalam apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebihan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Walihadza qala al-fuqaha rahimahumullah. Oleh karena inilah para ulama fuqaha rahimahumullah mereka menyebutkan yukrahul israf walau kana ala nahrin jari. Dibenci perbuatan israf berlebihan walaupun hal tersebut dilakukan di samping sungai yang mengalir. Ya, di samping sungai yang mengalir dengan sendirinya. Dengan sendirinya air tersebut mengalir, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan air tersebut. Nah, ini pun dimakruhkan atau dibenci sekali perbuatan ini. Fa kaifa idza kana ala makain tustakhrajul ma. Ya, maka kata beliau rahimahullahu taala, maka lebih tidak disukai lagi apabila air tersebut dikeluarkan dengan alat-alat bantu. Ya, alat-alat bantu yaitu mesin pompa atau yang lainnya. Nah, bagaimana air tersebut yang mengalir dengan sendirinya saja Nabi SAW memberikan peringatan, ya, kepada seorang sahabat dan melarang untuk melakukan, ya, perbuatan berlebihan. Maka terlebih lagi ketika air tersebut sengaja dikeluarkan, ya, sengaja dikeluarkan dan dipergunakan. Maka hal ini lebih lagi tidak disukai. Walhasil, maka kesimpulannya, annal israfa fil wudu'i wa ghairul wudu'i minal umuri al madhmumah. Intaha min syarhi Riyadus Salihin. Maka beliau memberikan kesimpulan, kesimpulannya adalah bahwasanya israf adalah perkara yang tidak baik dan tercela. Perkara israf adalah perkara yang tidak baik dan tercela, baik dalam wudu ataupun yang selainnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang disebutkan dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan, fal mu'min ma'murun bil iktisadi fi kulli syai'. Maka seorang mukmin diperintahkan di dalam syariat Islam untuk menggunakan segala sesuatu dengan seperlunya, al-iktisad, dengan secukupnya. Wa manhiyun 'anil israf fi kulli syai'. Dan seorang muslim dia dilarang dari israf berlebihan di dalam segala hal. Hatta al-ma'a fil wudu' wa fil ghusli yaqtasid. Bahkan, ya, baik menggunakan air untuk berwudu maupun mandi, maka dia diperintahkan untuk yaqtasid, menggunakan dengan seperlunya dan secukupnya. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di akhir dari pembahasan mukammilatil wudu, yaitu adalah bab membaca zikir, bab zikri ba'dal wudu, bab membaca zikir setelah selesai wudu. Akan kita tutup dengan sebuah hadis yang berisikan tentang sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya, bahwasanya ketika seorang muslim atau muslimah selesai dari berwudu, maka disunnahkan untuk membaca zikir. Membaca zikir. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan atau disebutkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam riwayat Imam Muslim, bahwasanya beliau menyebutkan, k kanat alaina ri'ayatul ibil. Pada suatu hari kami sedang mengembala onta, mengembala onta di padang pasir. Fajat naubati farawahtuha bi'ashi. Ya, kemudian datanglah giliran orang yang menggantikanku bekerja. Nah, kemudian aku pergi untuk mencari makan. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku di jalan, di tengah jalan aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qa'iman yuhadditsun nas. Beliau sedang berdiri di hadapan segenap sahabat. Di hadapan segenap sahabat. Fa'adraktu min qawlih. Maka aku di situ mendengarkan satu perkataan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslim yatawadda fayuhsinul wudu' thumma yaqum fayusalli ruk'atain yuqbilu alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu aljannah. Tidaklah seorang muslim yang dia berwudu' kemudian membaguskan wudunya, setelah itu dia berdiri bangkit mengerjakan salat dua rakaat dengan menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia berada dalam keadaan khusyuk. Tumakninah illa wajabat lahu aljannah. Melainkan dia akan mendapatkan janji berupa aljannah. Aljannah yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini disebutkan kepada kita penjelasan tentang sunnahnya salat dua rakaat setelah wudu. Disunnahkan untuk salat dua rakaat setelah wudu. Dan ini termasuk dari salah satu di antara amalan-amalan yang dapat mengantarkan seorang muslim atau mengantarkan dia kepada al-jannah. Nah, sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat yang mulia Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang dulunya adalah seorang budak, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah berasal dari suku yang berkulit hitam. Yang dahulu di tengah-tengah kaum Quraisy adalah suku yang dihinakan, suku yang direndahkan, suku yang berkebangsaan kulit hitam, Al-Habasyi. Beliau berasal dari Al-Habasyi, salah satu dari negeri di Afrika. Al-Habasyiyah, berkulit hitam, direndahkan di tengah kaum Quraisy, dijadikan sebagai budak dan disiksa di tengah-tengah kaum Quraisy ketika beliau masuk Islam, menerima al-Islam, kemudian dibebaskan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu beliau selalu bermulazamah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu menunjuknya sebagai muadzin. Dan keseharian dari amalan yang beliau lakukan adalah salat dua rakaat setelah wudu. Maka pada suatu hari atau suatu waktu Nabi sallallahu menemui Bilal dan menanyakan kepada Bilal, "Sungguh aku telah mendengar terompahmu di dalam al-jannah. Apa yang amalan apa yang kau lakukan? Amalan apa yang kau lakukan dengan sebab itu terompahmu aku dengar di dalam surga?" Maka Nabi Bilal bin Abi Rabah menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Tidaklah aku setiap kali berwudu kecuali melainkan aku setelahnya melaksanakan salat dua rakaat." Melaksanakan salat dua rakaat. Kemudian kita selesaikan dari hadis ini. Maka setelah itu Uqbah bin Amir berkata kepada dirinya, "Ma ajwadu hadith." Sungguh amat baik hadis yang telah diucapkan oleh Nabi SAW ini. "Faidha qailan bayna yaday yaqul allati qablaha ajwad." Ada orang yang berada di sampingnya Membalas Uqbah bin Amir, "Sungguh perkataan yang sebelumnya lebih bagus." "Fanadartu faidha Umar." Maka ketika aku melihat ke sampingku, maka aku lihat ternyata dia adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. "Qala inni qad ra'aytuka ji'ta anifan." Sungguh aku melihat kamu barusan datang, barusan saja masuk ke majelis ini. Ya, yaitu aku lebih dahulu datangnya. Sungguhnya tadi di awal Nabi SAW telah menyebutkan, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayasbighul wudu." Tidaklah di antara kalian berwudu, kemudian kalian sempurnakan wudu kalian. "Thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh." Kemudian dia membaca zikir ini yang telah kita sebutkan, zikirnya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Melainkan ketika seorang baca zikir ini, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya kelak di alam akhirat 8 pintu surga, dan dia dipersilahkan untuk masuk dengan sekendak hatinya. Sekendak hatinya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita selesai dari pembahasan wudu dengan sempurna. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan mengkaji secara ringkas bab nawaqidul wudu, bab pembahasan pembatal-pembatal wudu. Kita akan bahas secara ringkas satu kali atau dua kali pertemuan. Kemudian insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pembahasan fikih ibadah as-shalah, terkait dengan pembahasan fikih ibadah salat. Wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.